Mitra bisnis, tahun ini banjir kembali terjadi. Menurut Anda, siapa yang salah dalam hal terjadinya banjir ini? Bagaimana semestinya cara mengatasinya? Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Sekretaris Umum Apindo, Suryadi Sasmita. Pak Suryadi, bagaimana komentarnya soal ini? Kalau kali ini, saya lihat ini adalah perubahan cuaca di dunia. Kita melihat keanehan-keanehan di Amerika sampai bisa minus 30 lebih. Bahkan di Mesir maupun di Vietnam bisa turun salju. Bahkan di Australia bisa musim kering sampai 42 derajat. Jadi ini emang di dunia ada sering perubahan. Namun kalau kita bilang bisa diatasi atau enggak, sebenarnya bisa. Untuk mengatasi banjir ini, ya kita mesti lihat banjir apa. Kalau banjir karena ada siklus seperti dunia begini, pasti ini sulit. Tetapi banjir yang rutin yang kita alami ini, itu bisa diatasi. Contohnya Jakarta. Jakarta peluit waduknya dibetulin, sekarang peluit nggak banjir. Itu kan jelas. Namun Jokowi kan nggak bisa menyelesaikan Jakarta dalam waktu beberapa bulan. Nah, dia fokus kemarin di peluit, peluitnya udah beres, peluit nggak banjir. Sekarang yang paling banyak banjir adalah banjir kiriman atau banjir bandang. Sebetulnya adalah yang ngirim ini tuh mesti ditahan kan. Jakarta ini pengirimannya itu dari Bogor, ya paling banyak kan. Nah di sana tuh harus dibikin satu danau-danau. Beberapa kecamatan bikin danau. Jadi ditahan di danau-danau. Nanti airnya itu pun bisa dipakai untuk pada waktu musim kering, untuk pengairan. Seperti di Singapura saja, mereka untuk mengatasi banjir, mengatasi kekurangan air, mereka bikin waduk. Nah waduk itu dibikin tempat pariwisata. Di sana sudah ada belasan waduk. Negara kecil begitu. Itu besar sekali waduknya. Lantas bagaimana seharusnya Jakarta melihat studi banding seperti ini, Pak Suryadi? Jadi sebenarnya Jakarta ini, itu harus juga dibikin beberapa tempat seperti peluit. Kalau perlu tengah-tengah kayak danau-danau, itu semua dikeruk, digali biar dalam. Biasanya penggalian itu sampai puluhan meter ke bawah. Nah sekarang yang aneh, pengerukan-pengerukan itu dalam keadaan ada air. Seharusnya pengerukan itu pada waktu musim kering. Musim kering itu bisa dikering kan sampai puluhan meter ke dalam. Kalau lagi dalam keadaan ada air, pengerukan ya nggak mungkin nggak maksimal. Berapa dalam? Ini juga salah satu masalah. Tapi Pak Suryadi, ada sebagian kalangan yang lebih menyalahkan pengembang terkait masalah banjir ini. Disalahkan kadangkala pengembang. Pengembang ini, mereka kan dapat izin dari Pemda. Yang memberikan izin inilah artinya yang kurang cermat. Seharusnya mereka dapat menghitung debit air yang akan masuk daripada atau dipakai daripada pengembang itu. Mereka dipaksa untuk membuat buangan air itu bukan ke saluran yang ada. Mereka harus sampai ke kali. Ini kadang-kadang mereka hanya dibuang ke tempat saluran yang ada. Saluran yang ada ini, itu sudah mampet semuanya. Menurut peraturan, 5 tahun sekali, saluran itu harus dibersihkan air apa kotorannya. Di sini kan enggak. Dan biasanya sekarang ya, debit hujan setiap tahun itu meningkat. Sedangkan lubang-lubangnya masih sama. Dari zaman Belanda sampai sekarang masih sama. Saya rasa debit air itu mesti dikasih tahu pada pengembang ke izin-izin. Bagaimana ini debit air bisa masuk ke dalam got. Got itu mesti besar. Kalau di luar negeri, beberapa negara, itu got itu yang di samping-samping di luar kali bisa dimasukin sama mobil pengeruk. Sehingga tuh setiap beberapa tahun itu perlukan terus dipakai mobil itu bersih. Kalau kita sini kan got itu airnya tuh paling juga 10 cm. Sisanya semuanya kotoran, tanah. Menurut Pak Suryadi, solusi apa yang bisa ditawarkan? Kalau mau merapikan hal ini, itu nggak gampang memang. Yang paling terpenting waduk-waduk yang kirim-kiriman dulu ya. Kalau sudah kena badai mah itu sudah force major. Tapi kalau yang kali dikeruk ya, sampai sekarang saya lihatnya belum ada pengerukan kali yang sempurna. Ya dikeruk kali cuma dikelihatan di luarnya doang. Harusnya dikeringin sama sekali. Ditutup, dikeringkan, digali biar dalam, baru dibuka lagi airnya dari pintu air. Sungai ini terus mesti dibikin. Nggak bisa sungainya itu-itu aja. Kayak Jakarta ya, Ciliwung, Pesanggerahan. Kayaknya kok penduduk kita mau banyak, sungainya itu-itu aja. Banyak tanah-tanah yang mereka pengembang bikin, mereka dikorbankan. Oke, sekian ratus hektar yang mesti bikin kali sampai ke laut. Ini dibikin satu master plan, dikasih ke pengembang. Izinnya itu harus begitu. Saya kalau lihat dari atas, ya saya pernah naik helikopter melihat. Memang sungai itu cuma hanya beberapa sungai, sisanya semua rumah. Nggak bisa disalahkan pengembang semua. Master plan kita lah yang lemah untuk membuat itu. Demikian Sekretaris Umum Apindo Suryadi Sasmita, saya Gery Sadewa.